Zaman sudah berubah, kebenaran tidak bisa dibungkam, yang benar pasti merembes, panca indera dunia selalu terjaga. Kematian adalah kelanjutan dari kehidupan. Matinya seorang penyaksi bukan matinya kesaksian. Tercatat di relung jiwa, menjadi bara membara. Cita terdalam hari ini kisahmu abadi. Berbaringlah kawan, berbaringlah dengan tenang. Seorang wartawan bukan matinya kebenaran. Tercatat dengan kata sakti, menjadi benih yang murni. Cita terdalam hari ini kisahmu apa. Come on.